warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iku ambak bil hukamai diriwayatake diceritakake saking setengahe piro-piro ulama ahli hikmah radhiyallahu anhum, muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhum saking hukama. Makalah ingkang kaping 3 saking bagian sekawan. Niki terus babi sekawan. Mantun ngoten kene gangsal. Suwe-suwe ngentek. Sinten Ba'dul Hukama? Niki tiyangi mboten disebut, nggih namung Ba'dul Hukama sebagian wong ahli hikmah. Hukama kali ulama itu napa bedane? Enten ulama, enten hukama. Menawi ulama itu ngeten gampangane. Ulama niku saged bedakaken niki halal haram. Niki makruh, niki mubah kanthi ulama. Umpamane saniki sumerap iki apa iki? Sak driji-driji rada ana sing kenceng ana sing bengkong rupane kuning. Oh, iku kunir. Lah nek rada ireng tetek ku apa? Oh, iku asem. Iki jahe. Iki jelarut. Ngono. Ngene ku jenenge ulama iso mbedak-bedakno buah-buah. Buah-buahan woh-wohan. Apa gunane kunir? Mbah tangan tiyang. Ngono ku ulama. Nek hukama saged mbedakaken tur ngerti paedahe. Iki apa? Kunir. Dinggih apa? Dinggih jamu. Ge campuran olah-olah ngene. Iki jelarut kanggone ngene. Niku namine Ba'dul Hukama. Termasuk huka, hakim huka, hukama. Dadi ruh faedah. Kene apa Gusti Allah Taala kok gawe gunung? Lho ngono ku ruh rahasia. Iya mergo gunung ku kanggo penampungan air, mergo nek gak ana gunung carane lep angel. Ngono ruh faedah. Kene apa Gusti Allah iku gawe alis kok rambuté gawe sadawa terus sak ngono ae. Padahal alis itu lek dicukur nggih saged cukul, tapi lek pun cukul mboten saged dawa. Sebab kula biyen duwe kanca nggih pondok alise dicukur. Kanca saking Bapang Jombang kidule Joso. Niku dicukur. Nggih mlundu selek ngoten. Lho ngoten iku saged cukul, barang cukul sak menit ya gak iso dawa. Kene apa Gusti Allah gawe rambut nggih dhuwur iki padahal ato ambek sumber kok gelis dawa. Sing cedek karo sumber kok gak iso dawa. Ngono iki takokno hukama, Ba'dul Hukama, roh rahasia. Kene apa wong wedok kok gak iso brengos nek wong lanang kok brengos? Lho ngono iki takokno Ba'dul Hukama. Niku lah gampangan contoh wonten. Lah niki setengah hukama dawuh perlawanan kali ingkang dipun waos kali Kiai Mudzakir kalawau. Arba'atun utawi papat iku qabihatun elek. Lah elek iki kok ora apik. Saniki elek. Wa utawi arba'ah qabihah iku ma barang ya ta'ala kang hubungan di lawan ma apa azammu diwaca fil ajili ing dalam dunya wal qabulati siksa fil ajili ing dalam akhirat. Enten barang papat elek tapi gak nemen elek. Maksud elek niku yo napa nggih dunya yo diarani elek ya akhirat disiksa. Nggih dunya gak pantes. Nggih dunya wis diwaca nggih akhirat disiksa. Elek tapi gak nemen kopi sah. Lakin arba'atun minha aqbahu. Tetapi ne utawi papat minha Saking papat iku akbahu luweh ala minha katimbang papat. Papat sing arep nggih iku akbahu luweh ala napa rupane barang papat elek ana eneh sing luweh elek. Wis elek iki ana eneh. Azambu nomor 1 iku dosa. Ayil ismu tegese dosa. Minasab bi saking pemuda iku kobihun ala. Arek enom dosa niku nggih elek. Enom dosa. Elek. Ana arek enom sirsiran kedaden ditangkep. Elek. Ana ne sing luwih elek. Wa minasyaikhi lan saking wong tuwa iku akbahu luwih elek. Ana wong tuwek umur 70 lho sirsiran ketangkep. Tambah nemen eleke. Lah iya wong untune wis pasangan dijawe lero to kok iso ketangkep. Kok dik nyetrum ngono. Nah arek enom ketangkep ya elek, tapi gak patek nemen elek ngene aja nek enom. Barang tuwek nemen. Iki nomor 1. Arek enom niku nglakoni barang elek iku ya elek. Ono ne sing luwe elek, wong tuwek. Wong tuwek niku sakjane napa sing tengerane ya wanen niku terus untune pun mrotoli, lajeng terus kulite kisut. Ngene iku tuwek. Pokok umur 40 munggah niku namine wis tuwek. Lah Gusti Allah Taala iku sukan nyiksa wong wanen niku sukan. Gusti Allah iku sukan karo wong sing rambuté putih. Lho disukani Gusti Allah lho gak perasaan. Wong tuwek iku sing apik ndhing kelu. Ndhing kelu. Ya disamping olahraga titik-titik ya ndhing kluwe sing akeh. Wong tuwek kok gak patek gelem maca Quran, gak patek gelem sembahyang. Olahragane tok boleh. Masih ngono gak wurung yo matek wong iku dilungkas. Ora putih wis putih wis tuyuk-tuyuk atik numpak sepedah. Dik sehat nak kula niki ya. Masih sehat-sehat ana jenenge tuwek ya wis dibenakno dhuwur yo nisor rotoli. Benakno nisor yo tengah rotoli yo tuwek wangel aturan. Men delok lunga kaji sing matek-matek lak wong tuwek. Tuwek. Mulai nek kapane duwe donya, duwe rezeki akeh. Aja ngenteni tuwek lunga kaji, kuwi lunga kaji tuwek ngono matek. Ana kandhane tem. Wong 500 punjul kuwi sing akeh wong tuwek lara jantung, lara paru-paru. Lah sing akeh wong lara jantung kuwi mesti wong tuwek. Mergo kakek ngerokok, wis suwe oleh mangan apa-apa dirusak. Lha wis koyo ngono ya gak sukan karo Gusti Allah. Mulai ana dalil Jawa setengah Arab kun parian wala takun pakisat. Dadi wong iku kaya pari aja kaya pakis. Pari niku nek cek enom ya ya pari niku nek urut-urutane nggih sampean iki lak kaya pari ta kaitan niku disebarno mek loro Nabi Adam ambek Ibu Hawa. Mek loro. Suwe-suwe mana. Cuma bedane nek pari niku metenge keri manake dhisik. Nek menungso meteng dhisik manake keri, nek pari manak dhisik, mari manak terus meteng ngono pari iki. Mbok kok ngono ki ya apa modele? Ya ben ana bedane titik. Ya mulai diarani al insan kal urus. Jadi menungso iku koyo pari iku maksude ya gak padha lah. Ya ngono cek ana bedane manak dhisik terus meteng lan wong lak meteng dhisik terus manak. Mari ngono terus disebarno wene niku lak kerep ngene. Terus kekerepen angkep dipencar. Masih sampai ning ngoten. Anak mbek mantu, maro tuwa suwe-suwe yo ga enak. Iki yo apa sih nyambut gawe dhewe-dhewe adate dadi situk blonjone iwure gak kuwi. Ku yo apa nyang maro tuwa nggawe wisukan gak nggawe mangan nunut ngene lho ga enak. Mulai dipisah. Dingen omah dhewe, yo kaitane gak patek iso. Anu wong jenenge omah dhewe kaitan piringe nek loro, kadang erus gak duwe. Kaitan pari itu nek kaitan dicepno. Nggih alum kaitan. Anak niku nggih Pak. Kaitan dipisah nggih ekonomine sik lemah yo alum dhisik. Mungkin suwe-suwe tambah lemu-lemu lemari iki rong. Lemari ini kuatah piring-piringe kuatah nganti pirang-pirang lemari. Suwe-suwe pari niku meteng-meteng-meteng jebul. Wani jebul. Nek jebul padha ae ujung-ujunge dicenom. Ya padha ndangake. Ya, sing calon diluk yo ndangak, calon ndangak yo tetep ndangak. Ndangak kabeh dianarek enom niku nggih ngono rata-rata yo ndangak. Nggih. Lah mulai nek kapan ana arek enom nglakoni dosa yo elek. Elek maneh nek wis tuwek ujug pangandangan. Lah pari nika kapan wis tuwek ndingkluk. Tandane ndingkluk berarti mentes. Mentes. Ana sing gak kelem ndingkluk ndangak terus. Padahal umure ya padha. Lho, ndangak berarti gak gabuk. Mulai wong tuwek iku kapan gak ndangak. Eleke nemen ngono lho. Terus akhirnya dineni kabeh. Mari dineni nggih dineni malaikat. Dibabati malaikat. Sampeyan iki dilungkas nggih dineni kabeh. Mungkin diiles, diiles iku dilebokno kuburan ya ules. Mengke sing mentek dilebokno karo diunggahno nang prauto dilebokno gudang. Nggih, mungkin nek wis wayahe disetor nang slep lukar busana munggah swarga. Busanane dilukar, dibiyukno ganti bodi terus dimasak diunggahno swarga dipangan terus kentir nang gali. Sampeyan nggih ngoten, sing mentek dilebokno swarga, lha sing gabung disaponi di obong dilebokno neraka. Padha wong iku kaya ngono iku. Mulai sampeyan dadi wong tuwek ndingkluk apa mung durung biyo apa. Mula nek ana arek enom kok gelem ibadah, oh masyaallah. Besok oleh yup-yupane arase Gusti Allah. Termasuk wong sing oleh yup-yupan arase Gusti Allah niku pitu di antarane arek enom gelem ndingkluk. Mbok iki calon nggih. Usume wong kelayapan oleh yup-yupan dhewe. Niku ibadah kait enom. Nomor 1. Sing suwek-suwek diling-iling rambuté putih-putih kuwi leren, nontoke wayang leren, nggih, duminune leren. Mosok duwe gawe iku melekan iku sing main rupane arek tuwek-tuwek barang melok ae. Oh, gak sukan mantune, sing ndek mantu kok jek duminu ae, nggih. Kok ndek mantu lho jek lentrik ae apa sing gak pantes. Wong arek nom ae elek, arek tuwek lho durna, gak nyebut. Mantune sama sukan kate dowo, pergo maro tuane melok laklek kok ngono. Nomor loro. Endi nomor loro iki? Ilang-ilangan. Wal istighol utawi ketungkul. Ketungkul kuwi yo njlebut. Repot ae. Bidunya kelawan ngurusi dunya ali amdi ati ya tegese kelawan ngurusi pira-pira bondo dunya minal jahili sake wong bodho iku kabihun ala wa minal alim lan sake wong alim iku aqbahu luwe welek wong ngurusi dunya sampak lali sembahyang, lali ibadah, lali Gusti Allah, lali ngaji, lali mati. Iku nek wonge bodoh, elek ngono tok anjene bodoh. Tapi yo elek. Wong nek golek panganan tok mboten eling karo kono lah elek. Mergo wong ku diciptakno, dimenungso diuripno iki dikongkon golek sangu, sawah kanggo hasile panen digawa nyang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. dunia niku ladang akhirat. Dadi sampean duripno niki mek titik, cek gak suwe-suwe soalé soro nggih dunia niku. Mboten enak ten dunia niku cek gak suwe-suwe dikongkon nyang sawah sing mempeng ana andur pari sing kuat. Lah wong nyang sawah niku nggawa napa sih? Ya telesan sak cukupe. Nggawa panganan paling ya rong buntel kanggo esuk kanggo ambek awan tok. Mosok ana wong nyang sawah iki katik nggawa kasur. Nggawa nggih bantal nggih. Kaono wong nyang sawah iku ya nggawa sangu sak cukupe paling 1000-2000 kanggo tuku es nggih embong-embong iki. Lah sampeyan iki nyang sawah, bayarane kapan kok sore? Bayarane kok sore nek wis mari wis laut oleh bayaran panen digawa mu boleh. Sampeyan iki padha karo nyang sawah, golek nandura sing akeh. Engkok panene nek wis mulih bali nyang akeh akhirat. Lho kok dadak sampeyan urip iki to yo ora eling karo cara bagian mulih. Nek wis panen gak diregep, sing penting ayo dintekno kene. Dadi nandur kaspe dipangan di sawah dintekno. Nggih nandur pari dintek-tekno di sawah. Lah wis digoleno utang-utangan dhisik apa maneh. Panen jebret totalan gak uman apa. Sampeyan ten mriki gak eling karo akhirat. Golek dunya gak leren-leren, lali sembahyang, lali ibadah, lali mati. Ngono iku nek wong bodho, ngono tapi gak nemen. Anjane goblok kapakno. Yo gak maido anjane elek. Anjane goblok yo elek bisa. Nemen ngono wong alim. Alim yo sampe lali gak jemuan, ae nemen. Wong mondoke 15 taun. Panen lho gak semua. Wong alim ngono. Nek masalah nyambut gawe gengone anak bojo digawe sangune ibadah. Niku mboten napa-napa masih alim. Nggih kanggo berjuang, kanggo ibadah. Sing mboten oleh iku kumantili ati nyanggone dunya. Dadi nek wong kerepotan masalah dunya wong bodho iku elek, wong alim tambah nemen elek. Soale apa ngerti kok. Nggih wong alim ku ngerti. Mila kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh endi man istada ilman walam yastad fit dunya zuhdan lam yastad minallahi taala illa buhdan. Iku nek nggih bidayah gak ngono nene man istada ilman walam yastad zuhdan lam yastad minallahi illa buhdan. Nggih kene ngene man istada ilman walam yastad fit dunya zuhdan lam yastad minallahi taala illa buhdan. Rawahu Dailami. Man utawi sapane wong iku izdada tambah apane ilman ilmune walam yastad lan ora tambah fit dunya ing dalem urusan dunya apane zuhdan topone lam yastad mung ora tambah sapa man minallahi taala saking Allah taala illa buhdan angin aduh saking rahmate Gusti Allah. Jare kanjeng Nabi, wong elmune tambah akeh kok seneng nyang dunya tambah grengs. Gak tambah. Atine gak tambah didoro teko dunya. Atine tambah kemandhel nyang dunya. Oh wong kaya ngene iku gak tambah didik nyang pangeran, tambah didoro saka rahmat Gusti Allah. Ayo digrayahi dhewe-dhewe ya. Aku tambah pinter kok tambah nemen nglonco ngene. Lah ya wong elmune tambah kok sembahyang guru gak tambah apa gak tahu. Biyen jero tok goblok titik-titik kok sregep salat duha. Biyen kok jero tok mlarat titik-titik kok jek gelem sedako, melok bantu-bantu. Lho dhuwit tambah akeh, montor tambah api kok tambah mleki ya. Apa iki lho, sampe nangen-nangen dicocok karo dhewe-dhewe. Sampe iki termasuk kegolong didono saka rahmat Allah apa didono. Ya delok ae. Mestine nek tambah ilmune tambah ambek dunya kaspiro grengseng. Ya duwe tapi aja kemantil kan lho karepe. Mboten kok nglarang wong golek dunya ning mboten. Ati lho aja nemen-nemen. Iling-iling karo dunya. Nek duwe dunya mboten napa-napa. Niki mboten kok ateges loro aja golek dunya mboten. Ati lho. Soale ngaten nggih. Menawi ningali munajatipun Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Asqalani. Niku munajate ngeten, Gusti kula niki sampean perintah ngatur masyarakat. Kula niki sampean perintah ngurusi istri kula. Panjenengan perintah ngurusi anak-anak kula. Otomatis Gusti Allah niku perintah kongkon nyambut gawe, kongkon bangun masjid, nek duwe-duwe kongkon mengko kaji, kongkon ngingoni anak, kongkon ngetekno madrasah. Kan kudu nyambut gawe niki. Kan otomatis golek dunya. Tapi ati karo Gusti Allah Ta'ala dikongkon gak oleh eling iku aja sampai gonggang karo Gusti Allah. Tapi diperintah dikongkon golek dunya kanggo kepentingan ana dunya. Tapi atine gak oleh noleh nang dunya. Ngene kuwi ya apa? Akhire Kiai Ahmad ndonga nang Gusti Allah, "Gusti, kula niki sampean wangsulaken. Menawi wangsul dhateng panjenengan wangsul ingkang sae. Ya ngurusi dunya tapi gak lali karo akhirat. Lahir yae ngurusi dunya, atine aja gonggang karo Gusti Allah Ta'ala." Lho ngoten tasawuf niku mboten kok ateges wong kuwi diperintah kongkon tengok-tengok wiritan tok niku mboten, awas salah paham kok ndang ngono nyambut gawe dilokno. Kon ku kedonya gak mesti. Kadang-kadang sing ngedongkrong nang kertas gawe iku sing kedonya. Sing nyekel paculnya ndak brojol ku kadang-kadang gak kedonya. Lah ana sing dongengane wali loro niku situk sugih situk melarat, sing sugih omahe ditretes emas. Sugih, sing situk duwe kendhi tok. Gawa ngalor ngidul. Nek kok ancen gak ndek omah. Nek esuk manggon ke kulone gunung mergo ngiyuk. Nek sore ngali nyayatane gunung. Akhire wali sing mlarat ngelokno wali sugih. Peno iku kedunyan, Kang. Wali kok omahe koyo ngono. Ya gak iso ya kon sing kedunyan. Aku ngene iki gak nyantai nyang ati kok. Ngene iki arek-arek sing ngene iki aku tak padang ngrekeni. Lah nek kon butuh nyuwil gawe nempur monggo. Sakjane sing kedunyan awakmu duwe kendhi tok sitok le gowo ngalor ngene. Kuwatir ilang kendine. Lho ngene iku dinilai karo Gusti Allah Taala sing kedunyan lho sing duwe kendhi sitok iku. Sing omahe api tambah gak kedunyan. Yo gak angel ngene. Tasawuf niku namung nata ati. Nek praktek zahiriyae padha ae. Mulai aja pisan-pisan ngene alam masih yai sembayange padha ae nek rong tok. Aku niting nek padha ae tak waswasno ya padha. Gak padha. Penorong rekaat wong alim sak sampean 1000 rekaat wong alim sak rekaat gedhe ganjarane wong alim sak rekaat. Naumul alim ibadatun. Naumul alim khairun min ibadatin jahil. Ayo. Wong alim iku turu ngora luwe gedhe ganjarane timbang wong bodho sembayang. Kae nek dadi wong bodho iki. Ana penyakite. Ana wong gawa bebek, wong goblok. Pak, wong bebek kan apa-apane kopong ngono kok digawa. Kopong ya napa sih? Sampeyan buak nyang kali nek Kang Andre. Dibuak temen kan lak kambang, dibuak. Iya, kambang. Lah iya ngono digawa. Lah apa kenang tak gawa? Lah dibuak-buak apa dibuak? Wong goblok kuwi gampang akal-akalan. Penyakit sing paling bahaya itu penyakit bodho. Jadi nak ngomong aja nih uangnya atau misalkan sing bodoh gini, ah tak bisa, ya atau sing alim. Wong bodoh gue ngeplecuk uang elementasi. Wong alim gue ngeplecuk gampang mentas. Bolak balik jatuh atau uang alim di bawah bodoh. Kalau nak ngomong bodoh, gue sumpah masih tahlilan ada ngomong bodoh, sumpah. Ayo tahlilan nak hafal, kata gak sumpah, kata sawang wong kono, gak iso ngomong nyawang ini, gak iso sumpah. Masih terbangan nek wong gak iso terbangan gitu gak sumpek tak gak iso muni nyotok-nyotokno wayang mangap mintem wae mangap gak tau totok sumpek kan gitu. Mulai bolak-balik kaya kan bodho. Bon teruse nomor loro telu wataka sulu utawi aras-arasen fitoati dalam taat aimu wafiqatu amrillahi ta'ala tegese metuhi perintah Allah Ta'ala nyocoki perintah Allah Ta'ala min jami'in nasi saking sekabani menungso iku kobihun Allah menungso umum wong biasa mangani ya ping telu ngising ya ping pindu sedina biasa jam songo turu ngelilir subuh mari subuh kadang yo cicil maneh turun neh wong biasa iku aras-arasen elek aras-arasen tahajud wong biasa elek tapi gak nemen aras-arasen salat duha wong biasa elek tapi gak nemen sing nemen elek iku waminal ulama'i lan saking para ulama wa talabati lan para santri ayil ladina tisi wong akeh yat lubuna kang padha ndolek sapa ladina al-ilma ilmu iku akbahu luwe ono nek kapane wong biasa mari sembahyang gak maca Quran aras-arasen biasa nang arek desa wong oman biasa yo elek tapi gak nemen anjane wong oman ngerti wong oman sampeyan wong biasa aja kaya mulang ora wong oman ono maneh mari sembahyang gak gelem maca Quran tambah nemen elek sapa kiai santri lho mondok lho mari sembahyang gak maca Quran mulai cari orang tembung lah iya untuk pondok kok nyolong saat jari masih SMP ini nyolong ya elek tapi nemen elek elek ke pondok mergo ibaratnya arek mondok itu kok lambi putih kena elek titik kena ngirung titik ketoro wong kecos rokok titik ketoro deh paham itu kena rokok ketoro tapi tak bisa meladus lambi sing warna ini meladus masih kena kak diubah betul ni, kak apa? Kau belum tu masa tahu diubah mulai tubuh sampai bacaan, kak apa? Kak ketor. Kau belum putih tidak ada aja diubah kita terasa bulan lo metu puluh Kalimantan Sumatera tahu. Masih kita kan mu kata belum serban nak eh Kalimantan ada kata belum serban. Berkop putih. Nek kau belum ireng mulai tuku sampai bujat, sampai bujat, sampai kaya ulu di bedes, tak kira jumbah ya gak apa-apa, pantes aja lah jas sampean itu sih jas rodok coklat-coklat ini itu lah kadang-kadang setengah tahun jumbah bisa ya, ya elek gak jane yang boleh gak enak, tapi rodok pantes gede sih nemen gak pantes, jas putih gak jumbah setengah tahun kiai arasa-rasen gak pantes santri arasa-rasen gak pantes, gak pantes. Hadirin mekaten pengaosan ingkang saged kula aturaken mugi-mugi mulai awal ngantos akhir dibarengono hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.